lagi diriku dalam rayuanmu. Selalu palsukan air matamu, meruntuhkan semua marahku padamu. Curi perhatianku dengan senyum manismu, tutupi semua kesalahanmu. Kesalahanmu hingga ku tak akan pernah tahu. Kau tipu aku dengan air mata bualanmu, itu sebagai senjata meruntuhkan perasaanku padamu, memaksa aku untuk percaya kamu. Memaksa aku untuk percaya kamu.